Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami ngempal binara, sami sareng-sareng dherekaken pengaosan menika. Mugi-mugi hajen kita sareng dherekaken pengaosan menika saged to dados sababipun kula panjenengan sedaya ningkataken amal ibadah, saged ningkataken ketakwaan keimanan kula panjenengan sedaya, kesipun dados ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Terus saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, terus sedaya conto-conto soal tata krama iku wong salangsur kula aturaken niku nyangkut soal rasa sing pun mancep teng manah. Ya, rasa, rasa keimanan, rasa taqarrub, rasa sing muncul teng manah terhadap Allah niku dos pundi? Nggih niku sakjane sing ajeng munculke krentek pertimbangan tumindak sing badhe kita lampahi. Nalika rasa sing teng manah niku rasa dosa. Niku mesti tumindak sing njawi nggih. Tumindak sing kangge ngilangi dosa. Tapi lek rasa sing enten niku rasa santai-santai, ngentengno. Niku nggih tumindak jebule nggih glonjom. Alah ngene kok. Lah, yang ahli tasawuf niku sangat anggenipun merdi-merdi soal tata krama niku. Mergi niku nyangkut soal rasa, nyangkut soal rasa. Mila wonten ngriki terusipun dawuh insyaallah mangke badhe dipun jelasaken langkung panjang lebar malih ingkang digayutan kalih masalah napun didik nafsu didik syahwat menika ngoten dipun dawaken wasatati lan bakal teko insyaallah taala namun ngersakaken sapa Allah taala apa sing bakal teko kaifiatu mujahadatin nafsi cara-carane didik nafsu ben iso tata krama niku carane dos pundi insyaallah badhe dipun jelasaken langkung panjang lebar malih binjing menawi sampun dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah dawuh laula maya dinun nufus mata haqqa sairus sa'il inda qaulihi ana sandinge dawuhe Sahibul Hikam niku Syekh Ibnu Athaillah dawuh napa dawuh mata haqqa laula maya dinun nufus lamuna ora utawi ana pira-pira lapangane pira-pira nafsu mata haqqa ora dadi nyata apa sairus sairin perjalanane pira-pira wong kang napa pira-pira wong kang suluk lunga tumuju marang Allah Subhanahu wa taala titik lah maknos niki wangsul dateng pembahasan soal tata krama. Terus mungkin nuwun sewu jenengan nek pengin ngertos sakjane dasar filosofi niki apa. Kadang-kadang enten tiyang sing nekuni thariqah, nekuni zikir, nekuni tasawuf niku kok sampe sedo mboten kersa nikah. Apa kuwi ora klebu ning gone dawuh dawuh Rasulullah faman rohiba'an sunnati falaisa minni. Okay. Yang kondisi aja kususu nuduh nah, dari satu sisi kaya-kaya menyen ngono tapi yang baik kan during rumongso aja nganti mboten kok berarti mboten purun nikah jane yang baik ya purun nikah nih. Tapi yang baik nunggu sampai nikah kuwi sing jaluk aja nafsu nih. Nikah niku sampai sing jaluk niku atine nikah ya mbak buatan purun nikah lek namung nikah menang nikah sunat ya mbak kepingin nikah niku nikah wajib nikah sing nek ora nikah bubrah kabeh secara total baru dia mbak budal nikah karena nafsunya pun buatan napa buatan mele mula menjauh niki wangsul datang cerita bener cerita nih cerita penak nih ngaji serotok cerita-cerita nih Nabi Yusuf niku jane nuwun sewu cara secara nurani secara watak manusiawi tanpa nabi nafsune kaya sampe mawon sakjane kabeh wong niku duwe nafsu sakjane Nabi Yusuf kali Siti Zulaikha niku padha senenge Nabi Yusuf nggih hamat bihi wa hamat biha wonten niku lek teng ayat Quran. Hamat usnejo sapa Zulaikha bihi kelawan Nabi Yusuf suwali wa hamalan ya wis duwe sejo sapa Nabi Yusuf biha kelawan Siti Zulaikha. Tapi krana Nabi Yusuf niku dijaga Allah. Nggih. Krana putrane nabi sekaligus panjenengan arep dadi nabi. Laula an ro'a burhana rabbini kok. Krono kali Allah diparingi burhan kekuatan burhan sing nyoto enten sing semeneh cerita sak jane naliko diubur-ubur Siti Zulaikha teng jero kamar niku jane nggih secara nafsu ya melek tapi tirose niku rumangsane niku teng lawang niku ditunggoni abahe ngoten teng lawange kamar niku rumangsane enten Nabi Yakub nggih disundi jenenge ditunggoni ya mlayu wedi mboten. Lah sing Siti Zulaikha mboten ngerti-ngertine wong nek ndelok corot mata selama ini kan jelas kamu itu punya sesuatu pada saya. Begitu pula saya kan jelas sudah menyatakan bahwa aku punya hasrat padamu. Lah kok sekarang dumadaan kamu lari mau mencolot cendilo ya tak gandoli kan gitu. Tapi ketika nuraninya yang tumbuh, nurani kebenaran, bukan nafsu yang tumbuh, maka burhannya hilang. Ya, kok burhannya hilang? Nafsunya kalah, karena burhannya datang. Nah, tapi akhirnya kan dia panggil dados garwane. Tapi dos pun diceritane nanti Nabi Yusuf ngantos dados garwane Siti Zulaikha malih. Nah, niki nek teng Waliman sering kula critakne niki, teng Waliman sering kula critakne. Teng kene kitab Nasihatul Majalis niku enten cerita soal niki. Jadi nalikane peristiwa napa Nabi Yusuf sampai dihukum pinten-pinten tahun niku nggih. Sampai anu niku sinten Kitfirul Aziz niku terus sedo. Nah, tengene kitab niku diterangne Kitfirul Aziz niku sebenarnya omong rapate iso nelesi bojone. Di bidang pemerintahan secara taktik politik kenegaraan memang dia negarawan ya. Ulung. Tapi dalam hal rumah tangga istrinya tidak pernah merasa puas. Nah, delalah ning lingkungan kepatihan. Teng lingkungan kepatihan ini nenten budak ganteng. Nggih wajar to nggih. Sing lanang sibuk ning kantor terus. Mulih ya lah apa ya ora iso apa-apa ibaratin duwe sawah ora tau dipaculi. Gitu-gitu. Mbenjen ora iso macul. Ora iso macul. Dan delalah nek tukang macul sing trampil. Ibarate kok. Ya, tapi tukang macul trampil niku mek liwat-liwat tok mawon ya ora tau ngreken. Ya, wong tukang macul niku lek sing ahli niku ora enek sawah bro ngoten lho nggih. Nggih, pengen macul to nggih. Ya mane-mane nek sawah kok bro. Mulane teng Quran tidak oke hamad bihi wa hamma. Ya. Niku secara nafsu. Tapi secara taklif mukallaf, secara fi'lu tidak pernah terjadi. Oh, ngoten niku jenenge maksum. Maksum terjaga ngoten niku, terjaga. Ah. Krono niku akhirnya kali Allah terus sampai dihukum 7 tahun barang niku, niku didik tata krama ngoten lho nggih. Niku. Terus nalika niku Kitfirul Aziz sedo. Sedo. Nah, menurut hitungannya Siti Zulaikha, satu-satunya penghalang Yusuf tidak mau menerima saya kan, ya burhannya itu karena secara hukum jelas gak boleh, wong saya itu istrinya orang lain kok, Mesir orang lain. Wah, karena suaminya sudah meninggal, menurut hitungannya Zulaikha, berarti penghalangnya sudah tidak ada. Cara asale hukumnya haram, upama saiki rabi dadi halal. Berarti oleh. Nah, pun delalah krono Nabi Yusuf niku berjasa punya konsep ekonomi yang jitu. Sebelum krisis itu Nabi Yusuf sudah punya ramalan, ini Mesir akan terkena krisis selama 7 tahun. Maka sebelum krisis kita harus siap-siap. Krisis dunia nanti akan muncul selama 7 tahun dan sebelumnya akan ada kemakmuran di Mesir selama 7 tahun. Nah, oleh karena itu untuk menyelamatkan ekonomi Mesir sebelumnya harus digencarkan. Harus digencarkan. Nih, penanaman pertumbuhan yang luar biasa untuk swasembada beras, tak perlu ekspor beras sebanyak-banyaknya, ekspor jagung sebanyak-banyaknya, ekspor pokoknya sembako itu harus cukup. Nah, saya itu nalikane niku jadi menteri, diangkat jadi menteri ya. Jadi konseptor ekonomi sekaligus jadi pelaksana kebijakan ekonomi Mesir saat itu. Sibuk sangat. Krono sibuk dan tumbuhnya rasa tanggung jawab, wis gak ngreken Zulaikha neh. Wis gak ngreken mana lah Zulaikha putus asa. Terus secara diam-diam, walaupun dia janda seorang perdana menteri, minggat saking kepatian. Saking lingkungan rumah patih, minggat. Wis ora enek sing digawa kejaba klambi sak pengadek. Lunga sak paran-paran, akhirnya dadi wong gembel menjadi tunawisma. Yo ngoten. Niku wong niku pancen nek wis kadung atine jibek sumpek wis ngenteni kesadarane wong sing lali niku lan nggih suwe. Sampai Siti Zulaikha niku istilahnya nyembah brahala niku sing diunekno mboten enten liya sing dijaluk kejaba brahala brahala mbok Yusuf niku sampean sadarne ben kelingan kula neh. Jadi ku sampai gonta-ganti brahala niku mboten kasil. Akhirnya wis purik, wis Zulaikha purik sana, ala wis ra brahala-brahalanan, ra ngadel aku karo brahala. Nyatane wis dikai dupa sing wangi di nganur-nurno wis. Panggah ae ora. Ora ngreken. Tak dukun birang-birang pancet ae. Ora ngadel karo dukun aku. Akhirnya, tapi terus apa artinya? Hidup itu ketika punya rasa cinta dan hasrat yang menggebu lalu tidak ada tanggapan. Apa gunanya aku ngeramot awak orang nek sing reken? Di dalam hatiku tiada ada satu pun nama yang masuk kecuali hanya Yusuf. Tapi sayang Yusuf tidak pernah kelihatan memperhatikan saya. Blas, ora kaya ndek biyen iko. Buh, biyen ketok apa saiki roh apa kok malih ngono. Nah. Pun di Zulaikha ini terus ngeloyong setengah stres. Stres pun. Nah, Siti Zulaikha ngoten niku Nabi Yusuf naik daun, menteri masih muda, cerdas, prediksi-prediksinya tepat, gagah menyelesaikan persoalan negara selesai. Wah, pun. Nah, suatu ketika kan semakin menarik gitu, gitu. Semakin menarik tapi semakin gak ngereken. Wah, ini malah wis jan tengati lara ngoten niku. Jan tengati lara tenan, kok kira-kira ket ben ora kenal ngono ora masalah. Mari wis tahu kenal tunggal sak omah. Saiki bangsa wis dadi menteri ngono kok terus malah ora ngereken. Nggih, lara kabeh to nggih. Wah, pun. Nah, Nabi Yusuf niku Siti Zulaikha niku terus ngloyong niku pun wegah. Teng kota ngoten pun wegah. Jadi roh model kota ngoten wis jijik Yusuf kena Siti Zulaikha. Mundak ngeling-elingi sing ora-ora. Mundak ngeling-elingi sing ora. Ya bae senengane ngluyur teng desa-desa ngoten. Suasana yang berbeda jauh nalika piyambake dadi bojone perdana menteri. Sampeyan bayang nih, seorang mantan perdana menteri apa bojone perdana menteri terus urip ning desa kate. Uripe ngloyong ora duwe omah. Wong Jawa ngarani kabur kanginan. Kabur kanginan wis. Pokoke ya kesel turu ning gerdu, anu wis pokoke. Dadi gembel nih kok. Gak tahu kramas, gak tahu apa. Lah wong lek pun ngoten niku masih asale wayu lak dadakan terus dadi elek. Gitu lho nggih. Wis ora tau ngramut awal lah biasane nalika ning kepatian kan cara saiki titik-titik ning salon, titik-titik ning salon. Cokot nyamuk e golek obat. Tambane apa tipak cokot nyamuk iki salepe apa ben ora ketok cacat. Tak niki wis ora diramut percuma. Senengane ngluyur teng desa-desa ngoten teng gerdu-gerdu. Nah, suatu ketika wonten acara besar peresmian bendungan. Sing tinggi mengairi sawah kanan kiri Bengawan Nil di Sudet untuk mengairi sawah semacam kanal atau irigasi besar saking pengenal. Mugo programnya pancen program napa? Program pertumbuhan pertanian. Nah niku Nabi Yusuf kan ngresmekke. Disuwun supados ngresmekke. Wah nggih biasa to nggih lek pejabat arep teko teng desa kan. Wis mbo dirancang liwat kene, liwat kene, liwat kene. Nah, sungguh sih ngarep diliwati Nabi Yusuf ya juga umbul-umbul terus neng masuk kota, masuk desa, ngoten mesti ana utus selamat datang Menteri Pertanian Insinyur Yusuf. Mawane cara sak niki ngoten. Wah. Lah ngoten niku Nabi Siti Zulaikha mun menghindar daripada engko aku roh Yusuf sak kelebatan ati kuloro kono dadi pejabat mesti wis dikepung karo pengawal-pengawal. Gak aku gembel kaya ngene iki wis timbang ro ati kula ora Siti Zulaikha gak ngalih sing biasane gerdu sing dienggo ngepas wi ambake niku niku dihindari wis gak ning kono golek bisa liya neh sing kira-kira rancangane niku ajeng ngresmekno teng wlingi raya ngriku upamane ngoten lha niku terus teng daerah kiwa tengene undi ngriku sak Selopura ngoten. Dan gerdu bimbingan ini ngepas. Ini aku terus ngalih. Siti Zulaikha ini aku terus ngalih. Ngeposnya ngalih. Mudah konangan lalu mudah ngerti. Ngalih terus ke daerah ngelegok. Mereka liwate kan. Ke Jakarta arep ning mlingi kan liwat Serengat. Dan delalah ini aku jenenge Nabi Yusuf. Ya panggah Nabi mawon. Ya. Ini aku kayak. Liwat sing diliwati dalane wis apik-apik. Mrene-mrene dadakan niku ngalih acarane. Wis bareng resmekno, mulya niku mah liwat dalan sing dhek mau neh. Wis anu elek arep anu liwat Jombang ae aja liwat Kediri. Labas kene liwat Pare. Wah, wis bareng iki liwat Klegok. Cara prosese ngoten niku. Liwat dalan sing mboten diliwati wau, ndelalah. Siti Zulaikha niku roh gebyare Nabi Yusuf dikawal pengawal ngoten niku. Jenenge wong atine kadung kantil nggih. Rusak klebat niku nggih. Bengokan spontan niku nggih. Spontane wong sing tau seneng lan posisi kaya-kaya tunggal sak omah niku bengok iso. Lho ngoten niku. Dari pengawale bingung. Wong menteri kok dibengoki wong gembel katik. Lah nyelok ora nyelok Pak Menteri apa piye waktu kok sok. Nah, karena memang ada rasa yang pernah bersemayam dalam hati. Wong Jawa unen-unene bisane aku pangkling rupamu ning ora pangkling suaramu. Upama kupingku ya pangkling suaramu ning rasane atiku ora kena diapusi. Jadi Nabi Yusuf pansel. Pengawal, mandik sik. Iki anak sing ora beres. Sapa sing nyelo iki? Niku lho teng gerdu niku lho. Parane kali Nabi Yusuf. Langsung anti Zulaikha. Apa awakmu iki Zulaikha? Dia ora iso jawab. Gredesan dhisik. Kuwi tuh gak ngerasa lho. Lorone atiku pirang-pirang tahun ngempet mergo kangen awakmu. Iya aku Zulaikha. Ya terus sifat ayu sing biyen gemebyar ning awakmu kok puret ilang kabeh. Malah saiki rungsep koyo ngene iki ayumu ning ndi? Ya, dijawab oleh Nabi Siti Zulaikha. Sifat ayuku wis dipangan loro atiku. Di barana loro ati niku kaya kanker ngoten. Ati sing loro niku tiba iso grogoti sifat ayu. Jadi sifat ayuku wis entek dipangan loro atiku. Dumadi niku nggih nuwun sewu kadang-kadang sembronane wong lanang, Bu nggih. Wis roh lek atine ngono kuwi kok ya jek ditakokne kok mentolo. Apa wis pisah suwe lan wis kaya ngene iki atimu ya ijik ngarep-arep tekaku. Lha piye to kaya ngono kok ditakokno. Napa wis suasana kaya ngene iki? Delalah karo keadaan kita terpaksa harus berpisah kan. Suasana juga harus memaksa kita berpisah. Apa ya ngono kuwi cik ngarep-ngarep tekaku? Lha perlu dijawab. Iku niku malah jawaban sing larakno banget to niku. Jawaban sing larakno banget. Terus Nabi Yusuf niku suwi ngenteni jawabane Zulaikha. Mergo ngeleren ngrasakno lorone ati sik niku. Tapi wong ditakoni nggih dijawab. Ya iya. Zulaikha niku nggih jenenge pancen sing diarep-arep ya kata-kata kuwi. Moro-moro saiki ana swarga mengo ibarate ya tak dipencalati. Heeh. Jadi timbang-timbang tak jawab piye kok anu. Tapi lek tak delok pertanyaane iki mau nek niate nglecehno aku tapi kok ya ora tak. Yus kesempatan mung ditakoki aku tak jawab iya. Tenan bungsu dijawab iya niku Nabi Yusuf malah gelok pengen ngalih. Mergo napa ketok elek. Secara keumuran jauh berbeda. Ngoten. Enten sing cerita nalika niku Nabi Yusuf umur 3 dosonan, situ Zulaikha pun umur swidakan. Nggih. Katek wis mbambung pirang-pirang tahun. Nah. Akhiripun nah niki kali malaikat Jibril dipenggak. So sikap sing mbok lakokno ngono kuwi kliru. Awakmu zalim kuwi jenenge ngejing-ngejing atine wong wedok. Kok upama memang ora usah takok apa ya ngenteni ora usah takok ngono to mesisan pas dibungok mang bablas ngono ora masalah. Iki wis terjadi dialog, ketemu suwe ora ketemu, ketemu pisan nawani panggonan iki. Piye kok terus melengos ngono iku sup kowe. Salah kowe sup. Gak oleh. Krana kowe wis nyalahi tatanan. Sing mestine kowe wong sing kudu netepi janji. Ibarate kowe wis nawani nalika kono muni ya malah mbok tinggal. Kowe saiki karo Allah dihukum. Hukumane napa, Bil? Kowe saiki kudu ngrabi Zulaikha. Yo, niki. Saman bayangne seorang menteri gagah, ganteng, wis terhormat, ya ta? Terus rabi oleh gembel. Tuwek pisan. Niku cara nafsu nolak nopo-nopo. Nafsu ini mesti mundur. Ya nasib lho ngaten iki. Yo lek biyen ngono. Icik jaman aku melok ning kepatian biyen ya. Yo pikir-pikir ngono lho saiki. Aku dadi menteri wenang milih. Nafsu lho ya, nafsu. Jadi gimana enggak teniku? Ketika nafsu sudah mundur oleh Allah, dipaksa untuk menikah. Sehingga pernikahan Nabi Yusuf itu semata-mata karena perintah. Karena napa? Dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada peran syahwat itu enggak ada. Lajeng terus no tahu lagi. Enggak, sing nom-nom enggak sampe terus no. Acing Nabi Yusuf niku dangu berpikir ngoten. Terus rasa mbok pikir iki tugas iki Yusuf. Wis ta? Iki tugas saka pangeran kowe kon ngrabeni Zulaikha. Lah kanggo mas kawine. Enten sebenarnya cerita zaman Nabi Yusuf niku sing kudunge kaya mas kawin itu sing wedok. Sing ngantos saat ini sik kelaku teng India ne. Sing tukang kaya mas kawin itu sing wedok. kanggo mas kawine yaiku keislamane Zulaikha. Keislamane Siti Zulaikha. Akhire saestu iki sing edap-edapi teng ngriki niki. Ketika Siti Zulaikha niku sampun mengucapkan syahadat, mlebet ngerasuk teng agama Islam, maka yang masuk di dalam hati itu adalah cahaya syahadat itu sendiri. Seketika itu pula seluruh hatinya Siti Zulaikha terhapuskan dari nama Yusuf. Yang masuk memenuhi hatinya adalah asma Allah itu sendiri. Sehingga Siti Zulaikha kaya wong kedanan Gusti Allah. Nabi Yusuf sing gantenge kaya ngoten niku menggah Siti Zulaikha gak enek apa-apane. Lan niku mempengaruhi tatanan fisik. Akhirnya Siti Zulaikha balik nomneh kaya bocah umur 16 tahun. Duh. Mulane ibu-ibu lek kepengin balik ayune. Sembarang kalir aja dilebokno ning ati, ndak rungsep teng ati, iku mengke terus mantul teng lahir. Jenengan duwe ati kok dikebuki toko, niku mengke ati sampean ya murat marit kaya toko ngoten. Duwe ati kok dikebuki kandang, niku ati sampean murat marit kaya kandang. Tapi lek duwe ati kok dikebuki lafal Allah, ngoten nggih. Pancaran cahaya dari asma Allah niku nggih memantul. Ngoten tengene sikap lahir. Niku ternyata dialami dening Siti Zulaikha. Kan nggih mboten tega Gusti Allah nek ati sing asale nuwun sewu kebek uyuh. Terus niki arep dadi kendi nggih, kendi asale kebek uyuh, terus kendi niku arep dideleh teng dhuwur meja sing mulya, mosok mboten digojaki. Dan mesti digojaki to nggih? Diresi lan jenenge gojaki kendi mosok jero le tok. Nggih? Yang jagane digebek awu. Lagi ngoten. Nah, karena ini Siti Zulaikha niki ajeng dampingi seorang nabi. Loh, sekaligus menteri pisan. Atine dikebeki kangge asmane Allah. Nggih mboten mungkin lah. Enten asmane Allah kebek teng riku kok terus ada ya asma ora didandani sisan. Kan? Jadi kan apa nggih tega? Upama enten surat penting ngoten, akte ngoten. Terus sampean besulne ngoten mawon teng dompet lagi mboten mungkin. Nek sing jenenge akte barang penting nggih digoleki stok map sing apik lagi. Lagi ngoten. Niku mesti barang niku lek apik niku ya ora pantes lah lek ada elek. Upama terpaksa biadai elek niku ora kok dalam rangka ngenyek barang nggih penyelamatan. Ngoten. Dadi lek upamane enek sing bantah, "Halah omonge Pak Imron gede abrus. Lha kok nyatane tanggoku atine tukang dikur opo panggah elek." Oh, niku nggih nyelametno. Dadi elek emas diadai tas kresek ben ora dicolong wong. Ya, ngoten lho. Dadi ben wah, ulah gawe-gawe ini Pak Imron niku zikir terus njobo dadi ayu. Lho dini sampean wis zikir tenanane ngati kok njobone panggah elek niku nggih nyelametno. Ben ora dingu rebutan neh. Wis dhewe putu 5 terus latihan zikir para dadak dadi perawane ngungkuli putune lha malah nggih rebutan Joko-Joko niku ora sida zikir neh niku mengke ngoten lho. Malah bingung. Nah, dene Siti Zulaikha karena enten hikmah. Enten hikmah badhe ndampingi Nabi Yusuf. Nah, seketika itu Nabi Yusuf ningali Siti Zulaikha sing pun ngungkuli ayune nalika biyen ketemu teng kepatihan nika. Berbalik sekarang Nabi Yusuf jatuh cinta kepada Siti Zulaikha enggak kena timpet. Seketika itu Siti Zulaikha langsung diajak naik kereta kencana kementerian bareng-bareng. Krono wis maca syahadat kan berarti pun sah ngene. Wong pancen mas kawin nggih niku. Akhirnya langsung diadakanlah upacara besar-besaran. Seorang menteri yang berhasil menyunting seorang gadis cantik dari desa terpencil jauh dari kota Mesir, padahal itu bekas majikane ora nek sing ngro. Wong wis pegawai-pegawai ganti kabeh. Ibu-ibu Dharma wanitane sing kono wis kena reformasi kabeh wis ora kenal sing Zulaikha sing orde baru biyen wis. Saiki ibu negarane Ibu Sinta Nuriyah ngono wis sing ning istana wis beda kabeh wis. Dadi Siti Zulaikha ge dadi orang baru. Dan niku akhire tesundi. Nggih. Rono yo jadi menteri ya sibuk ndelalah saiki. Anu terus Nabi Yusuf minta cuti 1 bulan. Wah, untuk berbulan madu. Dengan ini aku Siti Zulaikha ini aku pun berdengar ke Nabi Yusuf benten. Dan soalnya yang enten tengah hati ini Allah tak. Pun berdengar yang terlihat ini Allah tak. Enten yang kepengen sholat mawa. Butuh kerasa dahar, butuh kerasa ngunjuk. Kerana ngerasa no, kenapa? Nikmati zikir yang pun mancep teng mana. Dulu ku sampai Nabi Yusuf ni ku celo-celo. Zulaikha itu lo aku. Enggih ni ku sampai anten apa. Masa orang roh. Enggih kalau tak sholat riyen. Sekali sholat malah nemen jatuh cinta neneng Allah. Semakin lupa kepada selain Allah termasuk Nabi Yusuf dilalek no karena Zulaikha. Sholat esowi. Orang barbar. Sampai saking boten kuate Nabi Yusuf ngempet nalika Siti Zulaikha ajeng madek berangkat sholat rukuwe diganduli sampai suwek. Ya rukuwe diganduli sampai suwek. Akhirnya geger sampai niku yok nopo kula niku nembe ngrasakno enake ibadah. Wong sampean kenal no asyhadu alla ilaha illallah niku wau kula pun mboten enten rasa liya kejaba nak wong pengin ibadah teng Allah. Wong ajeng ibadah kok sampean gandoli. Enggak kowe iki tak lerene tak kon maca syahadat itu perlu dadi bojoku. Lah wong dadi bojoku kok gak gelem ngladeni aku. Wau durut-durat. Terus Malaikat Jibril dadi malih. Dadi pendamai. Napa-napa gegeran. Jongono, jongono. So kekiran, terus ingin esok ya, ingono. Gini, madak ni derajat sob. Soro wang bal-balan ono, posisi ni Zulaikha karo awak muka asalnya 2-0. Saya kira 3-2. Nali kau kue Islam Zulaikha ijek kris, ijek napa ijek. Jadi wang sing urung nyembah Gusti Allah. Saya ini wis podo, ini cik 1-1 ya. Nah, kue bian tora kelingan nanti kok. Kue orang reken Zulaikha, Zulaikha butuh hawakmu, kue melayu melompat sendilo, jur kelambimu digandoli lah, suwek lah. Nah, saya ini ya weh, Zulaikha arep mencolot nih ngersane Gusti Allah, buk gandoli, suwek ruh kue. Ya, wis dua-dua saiki sanget. Posisi seimbang. Ngene Zulaikha ya. Hanya awakmu ki judu, judune karo Yusuf. Kowe sadar lek. Wong nikahi Yusuf karo awakmu krana perintahe Allah. Lah jereke kowe demen ning Allah, nggih kula demen. Lah nek kowe demen ning Allah, ya perintahe Allah lakonono. Oh nggih. Nah, kowe saiki diperintah Gusti Allah kon ngladeni Nabi Yusuf. Nah, akhirnya Siti Zulaikha niki oleh nandani kersa ngladeni Nabi Yusuf, nggih mboten krana gantenge Nabi Yusuf ning krana diperintah Gusti Allah. Sementara ki Nabi Yusuf nalika nikah teng Siti Zulaikha, nggih mboten krana nuruti syahwat kesenengan ning krana diperintah Gusti Allah. salah satu dari pun cara nih bisulon didik toto kromane hati ini pun gak coros sih mati. Lah kan tuh nggak niki soal nabi nikah menikah niki banyak menjadi bahasan yang serodok napa serodok unik serodok antik tenggini soal nikah pun tiang-tiang sing dumeneguni tasawuf. Wali hadal makna lan krono iki pengertian maknane ngugemi tata krama karohu padha napa geting sapa ulama ahli tasawuf karohu padha geting sapa ulama ahli tasawuf padha geting atas wijaing rabi. Soal rabi ini wow ahli tasawuf ini ulama-ulama itu yang bodoh geding mau rabi ini buatan kok krono soal wadak soal rabi ini karena dibalik rabi itu banyak soal-soal yang perlu penataan hati yang lebih lanjut untuk mempertahankan tata kramanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan ini krono saking tawadu'e para ulama sing nembe ngupakara ati niku ya mek rumangsa aku iki gak mampu nek sampe ketunggonan wong wedok apa iso aku gak berpaling sangka Allah njur merhatekno wong wedok mampu gak aku lho niki nuwun sewu bolak-balik sama aja kesusu niru wis ngono bojoku tak pegate timbang aku ku nyembah ngono mboten. Lah niki enten-enten makom iki. Niki makom sing wong sing pun masuk teng soal rasa sing pun mendalam terhadap Allah. Ngoten. Niki padha padha sengit sapa ulama atas wijaing rabi min ghairi daruratin kelawan saking tanpa darurat. Kalau toh dia harus menikah itu dasarnya karena darurat. Artinya darurat itu kalau tidak menikah rusak dan bubrak kabeh. Baru dia mau berangkat. Berarti berangkatnya nikah karena diperintah Gusti Allah. Nek sekedar nikah sing sekedar ngene nikah sing ngincap-incip ngoten iki. Amin wa ridho daruratin saking tanpa darurat muhaqqaqatin kang wis nyata-nyata darurat lek agek darurat sing golek gak ngene aku ngugik ngene golek ijik muni gek ngrotok dereng jan darurat dereng muhaqqaqah darurat yang sudah menjadi kenyataan bukan darurat yang baru dugaan. Nah singkat aku kalau sampean iki kan darurat dugaan gitu. Wah lha nek aku ora duwe sepeda sengsara iki ini bisa dugaan jadi padahal ora duwe sepeda rita jadi ora sampai mati jadi. Wong ukurane darurat niku lek cara fikih niku sampai mati. Darurat niku sampai mati. Cara fikih, lek cara wong tasawuf darurat muhaqqaqah niku nggih sampai atine ora gelem ibadah blas. Mulane nafsu niku sosok jegot lho, Bu. Nafsu niku lek gak dituruti sosok gak iso boikot, jegot, momah tenan jejak ibadah. Nah, mulai sama niku perlu satu ketika ya diturutilah. Mula lajeng salah satunggalipun hikmah kebijaksanaanipun Allah napa bar poso dikongkon bodo sedina kare haram mangan niku dadi nafsune ben oleh nggon ngoten per disengsara sak wulan kok panggah bodo-bodo ra mangan kudu oleh disugi Gusti Allah kudu di mam. Nah, pun. Waqad qalu lan teman-teman wis padha dawuh sapa ulama. Man utawi sapa wong iku wafaqa. Nuruti sapa man syahwatahu ing syahwate man. Adima mongko dadi ilang apa syahwatuhu beninge atine man. Sapa wonge sing nuruti syahwate nyocoki sahwate berarti ati ini gak bisa bening. Ya mesti dong ya. Mesti ini bu. Mesti. Enten uang pak enak-enak jagungan ngaruh bose. Tak terus moro-moro nuruti kepinginannya pengen mangan roti. Ya senajan roti ini disuguh nih. Gitu lagi. Dan pas serius-seriusnya diomongi terus. Zaman juga roti terus calo-calo. Nah kecuali lah. Wah, kono dadi pangan. Pas ora patek serius, lah monggo dia. Ya monggo wong sing belajar nata ati tengersane Allah niku, Allah mboten tahu gak serius. Serius terus. Niku persoalane. Serius terus. Mudah. Wa qala lan dawuh. Sapa badhum setengah ulama, manutai sapa wong iku hama nejo sapa man. Oh nggih. Kliwatan nggih. Sing buta kitab lek kliwatan jenengan gawuh, Pak. Kliwatan pirang-pirang baris kok. Menengae. Wah, kadung serius niki. Kenging napa? Kenging napa to soal rabi mawon kok ngenteni darurat muhaqqaqah. Berarti mboten berarti wong ahli tasawuf niku geting karo soal nikah. Kadang-kadang niki dienggo fitnah. Cara saat ini enak koran dingin nuduh wong ahli tasawuf bahwa ahli tasawuf sudah melenceng dari ajaran Rasulullah karena ahli tasawuf tidak mau menikah. Wah, dan cara koran itu metu berita ngoten itu ditulis gawede ngoten. Tasawuf itu sesat karena tidak mau mengikuti jejak Rasulullah. Hadisnya ditulis Rasulullah bersabda, barang nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku, maka bukan golonganku. Karena bukan golonganku, diterusnya dewe. Maka, karena bukan golonganku, maka dia bukan umatku. Kalau bukan umatku, maka halal darahnya untuk dibunuh. Wah, akhirnya orang yang gak rabi-rabi, melok tasawuf dipateh nih kabeh. Ini repot ya, ngasih. Gitu? Lho, ini apa? Ini mboten kok soal nolak hadis Rasulullah, mboten. Dia tetap sebenarnya ingin mengikuti jejak Rasulullah itu. Justru saya menghargai jejak Rasulullah. Kalau toh saya menikah, ya rasa menikah saya kepengin seperti rasanya Rasulullah menikah. Jangan sampai dorongannya dorongan nafsu dan syahwat. Nah, sementara saya merasa yang punya nafsu saya kok. Saya merasa bahwa nafsuku itu belum bisa seandainya nanti saya dijejeri wong wedok kok terus atiku gak melengak ngono iku jek ora iso. Wah, niku li anau. Krana sak temene nikah sing tanpa darurat. Iku innama yuksadu angin mesti nanti sejo apa nikah bidzalika kelan mengkono-mengkono nikah apa sing disejo kodho usahwatihi nuhoni ya, memenuhi syahwate murid wabuluhu nahmati hilan tegese tau mekane utawa nekani napa nahmah niku aspek ayam kebelet wonten mawon lah wabuluhu nahmati hilan nuruti kebelete murid. Lah mesti sekedar dorongane keblet sing nafsu. Hanya karena memang kakek mangan banjur gizi vitamine ningkat, banjur libidone ningkat sehingga nafsu syahwat seksnya itu menyentuh pada saraf-saraf otaknya. Sehingga lalu terdorong dia untuk benar-benar ingin melampiaskan nafsu seks itu. Kalau dia menikah pasti dorongannya karena untuk memenuhi kebelet itu tadi. Berarti dia orang nyembah Allah nih kayak orang krono nuruti sunnah Rasul tapi nuruti tuntutane syahwat. Ini ngeceh no sunnah ini gitu. Oleh-olehan ini ngoten. Nah dari sini ya iya ya. Lagi ngerti zaman ini. Tapi ya lah kabeh wong urip dikongkon niru paritas aku lak rusak. Selongkon niru sapa? Orangnya orang-orang niru. Kalau toh ada orang ahli tasawuf dipaksa oleh gurunya, tidak semua murid. Pasti beberapa murid saja yang dipandang oleh gurunya penting untuk tidak menikah. Loh, mesti ngoten mboten kok kabeh. Nah, dengeri iki-iki. Lah wong nikah niku lek mung sekedar nuruti syahwat, nuruti kebelet. Wadzalika utahe mengkono-mengkono nuruti syahwat, nuruti kebelet iku fiddorori. Wadzalika utahe mengkono-mengkono nuruti syahwat fiddorori ing dalem padha-padha madorote bihi ing dal kelawan sapa murid iku bimanzilati sumi kaya madorote kedudukane racun alkotil kang bisa mateni. Nah, itu namanya kan sudah membunuh kesadaran ketuhanan. Wong ini persoalan ibadah itu kan sebenarnya ingin menduduki sebo sowan berposisi sebagai hamba yang sebenarnya hakikat kehambaan artinya ketundukan penuh, ketundukan total kepada perintah Allah sampai motivasi pun tidak mau kalau motivasi itu bukan Allah yang memotivasi. Nah, kalau syahwat hanya untuk memenuhi apa? Nikah hanya untuk memenuhi syahwat, nikah hanya untuk nuruti kebelet, itu namanya lah didorong oleh syahwat. Jenenge lah malih napa ora lillah li syahwat. Nah, itu namanya sudah menghilangkan posisi kehambaan, itu sama dengan racun. Nah, kecuali sama nimbangnya terus nimbang. Lihat nimbangannya gak nabi terus, gak rabi terus, belenyak-belenyak ini kompleks. Nah, ini jenenge nimbangnya coba nimbang. Oh, jauh, jangan kamu timbang. Beliau-beliau itu, ulama-ulama salaf itu wis gak mikir ngono kuwi. Wong wajib karo haram wis ora dipikir. Mergo wajib karo haram itu jelas-jelas sesuatu yang manyen secara manusia harus terhindar. Ngerti lho, nggih. Karena dapat itu masih ngukur-ngukur soal motivasi penghindaran. Sampai ngoten. Orang soal menghindari. Tapi aku menghindari sing tak wedeni apa? Lah aku menghindar sing tak wedeni mung krana wedi dilokne wong. Nah, iki berarti atiku cek rum nyembah Allah, sik nyembah wong. Mane sajane ngenteni. Ngenteni kapan supaya nikah itu betul-betul menjadi darurat. Artinya kalau tidak menikah bubrak kabeh. Baru itu nanti berangkat. Betul. Nah, baru barisan iki dugi wau waqad qalu teman-teman dawuh sapa ulama man wafaqa syahwatahu adima sapatuhu. Sapa wonge sing nuruti syahwate berarti kejernihan rasa keagungan Allah, bahkan kejernihan rasa bahwa melangkah itu harus perintahnya Allah, itu menjadi hilang. Kan ngerti? Kan benten tau ya? Jenengan nyapu, krono panjen pengen nyapu, omahe ben resik, karo nyapu, krono arep diopahi permen, ngerti ya? Rasane benten tau ya? Nah, bentuknya padha persis, rasane sing beda. Bagaimana? Oke. Waqala lan dawuh sapa badung setengah ulama man hamma. Man utawi sapa wengku hamma nejo sapa man bisa ing kelawan suwiji-wiji nikmat. Mimma rupane barang abaha kang wis menangaken hu ing ma apa al ilmu pengertian syariat. Nanging pendorongnya sing dadi soal pendorongnya lho niki. Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu masih menurut batasan ilmu syariat masih diperbolehkan, tapi sih jadi bahkan sudah barangnya, tapi alasannya, alasan menghendaki itu apa? Ternyata alasannya taladudan, krono pengen gula enak-enakan. Ora kok krono iki barang sing di suguhne Allah tak nggune. Krana sing ngibahahno iki ya Allah, sing menangno iki Allah tak nggune. Mboten muni ngono, tapi krana sekedar aku kok kepuwingen iko to, tak paranane lho tak benten. Ya wis. Benten tetep benten. Jadi lah enak uang kalau nejo suci wici sing diwenang. No neng niate krono talazuzan. Oh kiba, ni gila. Oh kiba mau kau di hukum sopeman. Kita di il umri kelawan nyak nyak no umur. Malah umurnya sia sia. Bukan nama sekedar gaya seneng seneng. Sing model yang lain itu mesti ibadah sudah. Dan ibadah sing nek napa nggih sudo, terus sing ngramut bojo niku nggih ganjaran. Iya. Tapi motivasi awalnya kan sing dorong syahwatmu. Nah, waktu muntek dingu seneng-seneng. Waqaswatul qalbi, waqaswatil qalbi lan dihukum kelawan atos hati. Niku mungkin atine dadi atos. Nggih. Senajan wis genah-genah salah niku ngene kat bener mawon. Nekat bener mawon. Kalau nak wes nejo, sini gue nejo ni tu tinggal nak apa nangel? Wata abil hami, kelan kesel, duwe cita-cita, cita-cita bidunya kelawan dunia. Akhirnya uang ni ku disibukkan sampai kesel. Mergo apa? Angan-angan ni ngambil, ngurusi dunia terus. Mergo kawitane, ngelakoni apa-apa orang niat ibadah. Tapi kedisian ngelakoni apa-apa krono dorongan nafsu, dorongan syahwat. Nah, akhirnya nuwun sewu sampai tuwa is ngono iku wae ora barbar mara-mara mati ngoten lho. Waqala Abu Sulaiman Ad-Daruni radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabatu rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka alkhaira kulluhu ana a'udzu bika minasyarri kullihi ya man bi yadihi alkhairu kulluhu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.